Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah Allah subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Pertemuan yang mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih penting yang seorang hamba persiapkan dalam kehidupan di dunia ini lebih daripada bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal yang kalian persiapkan adalah bekal takwa, kata Allah. Dan ketakwaan didapatkan oleh seseorang ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, mengenal Allah, mengenal Rasul merupakan sebab yang paling besar yang dengannya akan muncul ketakwaan pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innamal mu'minuna allazi idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana." Hanya saja orang-orang beriman sajalah ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah akan membuat hati mereka bergetar, dan ketika mereka mendengarkan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ana a'lamukum billahi wa atqakum." Aku adalah orang yang paling mengenal Allah, paling tahu tentang Allah, yang paling tahu tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, yang paling tahu tentang hukum dari syariat Allah, maka aku orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga di majelis kita hari ini kita berusaha untuk menggali warisan yang diwariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang mudah-mudahan itu akan semakin membuat rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kerinduan tersebut akan mendorong kita untuk bisa berbuat sebaik mungkin dari sisa-sisa umur yang kita miliki, sebelum kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Al-Kirim Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah suatu hari beliau berkhutbah di masjid beliau. Dan waktu itu kebiasaan beliau Rasulullah, kalau seandainya beliau ceramah di masjid beliau, beliau bersandar kepada sebuah pokok rumah yang ada dalam masjid. Setelah suatu hari seorang sahabat menawarkan kepada Rasul untuk membuat mimbar, membuat sebuah mimbar. Yang kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar tersebut untuk memberi khutbah dan ceramah beliau. Tiba-tiba suatu hari, tiba-tiba masjid bergoyang. Terdengar suara jeritan. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam beliau turun dari mimbarnya. Ternyata yang menjerit tersebut adalah pokok kurma yang selalu dijadikan oleh Rasulullah bersandar. Tapi semenjak Rasulullah dibuatkan mimbar, ia rindu kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ia sedih karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersandar kepada pohon tersebut. Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya, beliau memeluk pohon kurma tersebut dan beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluk dia, dia akan meraung sampai di umurnya. Hadisnya sering. Syahidnya bagi kita, pohon yang gak punya akal, yang gak punya hati nurani, tapi merasa rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Baru beberapa hari Rasulullah tidak bersandar kepadanya, membuat dia menangis. Wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang yang memiliki hati, wahai manusia yang diberikan akal oleh Allah, sejauh mana kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasul, sejauh mana kita ingin tahu keseharian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam di rumah beliau. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam masuk ke sebuah tempat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam melihat seekor unta. Unta tersebut menangis. Dia mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasalam, mengadu kepada Rasulullah, unta binatang tahu kepada siapa dia adu. Tahu dia siapa yang dia adu, kepada siapa dia mengadu keadaannya. Kemudian setelah unta tersebut mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasalam, jadi mujizat Rasulullah, jadi dimiliki oleh yang lainnya dari manusia biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam berkata, "Ya man rabbu hadhihi ibn?" Siapa pemilik unta ini? Kemudian datang seorang laki-laki dari Ansar saya, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, sesungguhnya unta ini mengadu kepadaku. Ya, begitu tepat. Unta ini kepada siapa dia adu? Segala permasalahannya. Karena yang unta yang tidak punya akal tahu Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam ada seorang manusia yang paling baik hatinya. Orang yang sangat perhatian dengan makhluk-makhluk daripada makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dengan rahmatnya baginda Rasul alaihi salatu wasallam, beliau berkata, sesungguhnya dia telah mengadu kepadaku, la tu'ibu wa la tu'jibu. Jangan kau membuat dia lapar dan jangan kau membuat dia lelah, kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, mempelajari syirah kehidupan Rasul adalah sebab dengannya kita kokoh di atas agama kita. Mempelajari daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam akan bisa membuat kita selalu istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa kullan naqussu 'alaika min amri ar-rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan kami akan mengkisahkan kepadamu dari kisah-kisah para rasul yang dengannya wahai Muhammad akan mengokohkan hatimu. Oleh karena itu para ulama menyebutkan kurang lebih sepertiga dari Al-Quran adalah kisah para nabi dan para rasul, yaitu untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sehingga dalam banyak kondisi Rasulullah ketika beliau mendapatkan ujian dan cobaan, di antara yang beliau jadikan untuk menghibur diri beliau adalah dengan ujian dan cobaan yang telah menimpa nabi-nabi yang terdahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa qad udhiya Musa akthar min hadha fa sabar." Dan sungguh Nabi Musa telah diuji oleh Allah dengan lebih besar dari ini, tapi beliau bersabar. Dari mana Rasulullah mengetahui kisah Nabi Musa diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan membuat kokoh hati Nabi Muhammad alaihissalam. Dan tentunya mempelajari syirah keseharian manusia yang paling terbaik, manusia yang paling mulia di muka bumi Allah, nabi yang paling mulia di antara seluruh para nabi, tentunya juga akan lebih dan lebih akan menguatkan hati kita untuk bisa istiqomah di jalan Allah, untuk bisa selalu tertanam kecintaan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya membaca kitab yang ditulis atau dengan judul Yaum fi Baiti Rasulillah sallallahu alaihi salatu wasalam, satu hari bersama Rasul alaihi salatu wasalam, perlu kita ketahui kita bisa merasakan nikmat Islam, bisa merasakan nikmat sunnah, bisa mengenal Allah, mengenal yang mencipta kita. Tidak lain para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ba'dallah kemudian usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dalam menyebarkan agama Islam ini. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkorban untuk menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, maka mungkin hari ini kita tidak mengenal Allah. Hari ini mungkin kita menyembah batu, menyembah kayu, menyembah syaitan, menyembah jin. Tapi kan hidayah dari Allah dan pengorbanan perjuangan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, walhamdulillah hari ini Al-Quran Karim sampai kepada kita. Ucapan-ucapan Nabi alaihissalatu wassalam terjaga sampai hari ini. Namun pengorbanan beliau bukan pengorbanan yang kecil para hadirin. Pengorbanan Rasulullah adalah pengorbanan yang begitu luar biasa. Dari semenjak lahir Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau masih dalam kandungan ibunya, bapaknya sudah meninggal. Beliau lahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan yatim. Inilah sesuatu pengorbanan. Seorang anak tidak punya bapak. Setelah beberapa lama Rasulullah lahir, tiba-tiba ibunya yang menjaganya juga meninggal. Subhanallah. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam hidup dalam keadaan yatim piatu, tidak punya bapak dan tidak punya ibu, yang kemudian beliau dijaga oleh kakek beliau. Setelah beberapa lama beliau dijaga oleh kakek beliau, ternyata juga Allah mencabut nyawa Nabi kita Muhammad dan mencabut nyawa paman kakek Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Setelah beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, Dan kemudian beliau diberikan wahyu oleh Allah, maka ujian dan cobaan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin besar dan semakin dahsyat. Hampir setiap hari orang-orang musyrikin dengan segala senjata dan kebencian dan kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam ingin membunuh Nabi kita. Sampai kepada tingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dari negeri beliau, terusir dari Mekah. Bukan karena beliau mempertahankan dunia dan harta yang beliau miliki, bukan. Diusirnya beliau dari Mekah dikarenakan beliau menjalankan dan menyebarkan Islam, agar bagaimana Islam itu bisa selalu ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir dari negerinya, harus meninggalkan rumahnya, harus meninggalkan kampung kelahirannya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Mekah, kalau seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pengorbanan yang sedikit, para hadirin dan hadirat. Pengorbanan yang begitu luar biasa. Bahkan tidak hanya kemuliaan Rasulullah yang diinjak-injak, fisik beliau juga diganggu. Ketika beliau berdakwah ke Taif, disebutkan tidak hanya dari kalangan orang-orang tua saja yang mereka keluar untuk menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kecil pun keluar untuk menghina Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Terkadang dikatakan majnun, terkadang dikatakan tukang sihir, celaan, cacian dan makian yang terdengar di kuping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dilempari dengan kotoran hewan, sampai berdarah kepala beliau dan patah gigi beliau alaihi salatu wasallam. Dalam menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid, pengorbanan yang begitu luar biasa. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah dan beliau menjadi pemimpin kaum muslimin, kehidupan beliau juga bukan kehidupan yang santai. Kehidupan beliau bukan kehidupan yang santai. Rumah beliau rumah yang sangat kecil. Terkadang di situ beliau salat, di situ beliau tidur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, terkadang ketika beliau salat, kaki Aisyah terkadang dilipat beliau. Dan terkadang ketika beliau salat, Aisyah ada di belakang beliau. Rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kecil. Tempat tidur beliau pelepah kurma, yang terkadang kelihatan bekas pelepah kurma di badan baginda alaihi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin umat ini, manusia yang terbaik ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkadang beliau harus keluar malam dari rumahnya untuk mencari makanan karena perut beliau lapar. Harus keluar dari rumahnya di tengah malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Dan ternyata mereka keluar sama-sama perut lapar. Apakah kita pernah merasakan perut kita lapar, para hadirin? Kalau seandainya tidak diwajibkan puasa bagi kita di bulan Ramadan, mungkin kita nggak pernah merasakan bagaimana lapar itu. Tapi keseharian demi kita, pahlawan, pejuang yang begitu luar biasa. Tapi beliau tidak pernah berkeluh kesah dengan keadaan beliau. Tidak pernah berkeluh kesah. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana Islam bisa tersebar. Yang beliau pikirkan adalah umat beliau. Umat beliau dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis menyebut mengundurkan satu doa yaumul qiyamah untuk kebaikan umatnya dan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Rasulullah nanti akan berdiri di ujung sirat final. Apakah seseorang akan masuk dalam surga atau dalam neraka? Rasulullah berkata, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Pengorbanan Rasulullah begitu luar biasa dan tidak cukup waktu untuk berbicara. Pengorbanan Rasulullah dengan kelaparan, dengan kemiskinan, dengan kefakiran, tapi beliau tidak pernah berkeluh kesah. Wahai umat Muhammad, wahai umat Muhammadin alaihi salatu wassalam, apa yang telah kalian korbankan untuk agama Allah? Apa yang telah kalian korbankan untuk menunjukkan cintanya kalian kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam? Apa yang telah kalian korbankan minimal untuk mempelajari sirah beliau, kehidupan beliau, keseharian rumah beliau, bagaimana sifat beliau, bagaimana wajah beliau? Belum kita berbicara pengorbanan-pengorbanan yang besar yang seharusnya kita sebagaimana yang saya isyaratkan tadi haruslah lebih baik dari pohon di dalam memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, mengaku diri sebagai seorang pengikut sunnah Rasulullah, ini adalah pengakuan yang berat. Pengakuan yang berat. Kalau cuma sekadar pengakuan hanya di lisan, orang Yahudi, orang Nasrani juga mereka sudah mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Tetapi apakah bermanfaat pengakuan mereka pengikut Nabi Ibrahim hanya sekadar di lisan-lisan mereka? Tidak bermanfaat. Allah berkata dalam Al-Quran membantah, ya, apa yang mereka banggakan, kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Allah katakan, maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan muslima. Dan tidaklah Muhammad itu, dan tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, dan tidak pula seorang Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang yang Muslim, hanif, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena menjadi ciri-ciri agama Yahudi dan Nasrani suka mengaku-ngaku pengikut fulan, pengikut alam. Jadi kita umat Muhammad alaihissalatu wassalam, jangan sampai kita terjatuh seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang hanya sekadar mengaku saya ini adalah pengikut Nabi Muhammad, tetapi pengorbanan kita sifar ala syimah. Pengorbanan kita, kecintaan kita kepada Rasul sifar ala syimah, nol sebelah kiri. Oh, nol sebelah kiri. Walaupun ada 1 juta nol, tetap nol. Nol satu, nol koma nol nol nol nol nol sampai disusun sampai ke ujung jalan, tetap nol. Sebelum kita membaca sirah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya untuk saya menyebutkan beberapa kisah yang luar biasa dari kehidupan orang-orang yang mulia dalam umat ini, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, beliau memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu beliau tempati sebelum beliau membangun rumah beliau di sekitar Masjid Nabawi. Disebutkan beliau tinggal di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan. 7 bulan beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Kemudian Abu Ayyub mempersilakan Rasulullah untuk tidur di atas rumah beliau di lantai 2. Dan sebelumnya berdua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menentukan rumah siapa yang beliau tempati, para sahabat dari kalangan Al-Ansar sudah berdiri di pinggir jalan. Masing-masing mereka berharap Rasulullah tinggal di rumah mereka. Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami ya Rasulullah. Tinggallah di rumah kami ya Rasulullah. Kami ingin memuliakan engkau ya Rasulullah. Kami ingin berkhidmat kepada engkau ya Rasulullah. Orang-orang yang sudah dilewati oleh Rasulullah di rumahnya, mereka putus asa. Rasulullah tidak datang ke rumah saya. Rumah-rumah yang belum dilewati oleh Rasulullah, hati mereka berdebar. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah kita. Rindu mereka kepada Rasulullah, ingin berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari memasukkan bekal perlengkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih beliau bahagia dan lebih senang daripada beliau memasukkan seluruh perhiasan dunia yang sisinya rumah beliau, karena cintanya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah beliau tidak tidur di bawah. Ketika sudah mau tidur, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Wailaka ya Ummu Ayyub, celaka kita wahai Ummu Ayyub. Bagaimana mungkin kita bisa tidur di atas? Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada di bawah kita." Akhirnya mereka beberapa malam tidak bisa tidur karena takut mengganggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di pojok kamar mereka. Mereka tidak berani jalan ke depan. Di tengah kamar takut ada satu debu yang jatuh yang akan mengenai wajah Rasulullah SAW. Mereka tidak mau ada debu yang jatuh mengenai wajah Rasul yang mengganggu istirahat Nabi Muhammad SAW. Tidak mau mereka. Debu saja tidak mau tersentuh wajah Habibur Rahman Khalilullah Nabiullah Muhammad SAW. Luar biasa kecintaan para sahabat Rasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan yang dibangun di atas kejujuran, kecintaan yang dibangun di atas keimanan yang suci, kecintaan yang hakiki, bukan kecintaan yang palsu, bukan kecintaan yang setengah-setengah, sebagaimana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cinta yang setengah-setengah. Cinta kepada Rasul kapan kita senang. Ketika kita mendapatkan musibah, kita lupa untuk mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang ditawan oleh orang musyrik Quraisy. Kemudian pembesar-pembesar kufar Quraisy mengumpulkan orang, mengumpul ribuan orang untuk melihat eksekusi Khubayb radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana diceritakan oleh Sa'id bin Amir al-Jumah radhiyallahu ta'ala, ketika Khubayb radhiyallahu ta'ala disalib, kemudian mulai orang kufar Quraisy menyiksa Khubayb radhiyallahu ta'ala sedikit-sedikit sampai berlumuran darah keluar dari tubuh Khubayb radhiyallahu ta'ala. Kemudian kata pembesar kufar Quraisy, "Wahai Khubayb, apakah kau mau menggantikan posisimu Muhammad? Apakah kau mau Muhammad menggantikan posisimu?" Apa dijawab oleh Khubayb radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang memiliki kecintaan yang suci kepada Rasul, memiliki kejujuran dalam cinta kepada Nabi-Nya. Dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan beliau menderita, dalam keadaan beliau akan wafat, kata Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu, "Dengan aku berkumpul dengan istri dan anak-anakku dalam keadaan aman, sementara aku mendapatkan ada duri yang terkena di kaki Rasulullah SAW, aku tidak berasa merasa bahagia berkumpul dengan keluargaku ketika ada satu duri yang terkena kaki Nabi Muhammad SAW." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, terkadang Abu Bakar Siddiq berjalan di depan Rasul dan terkadang beliau berjalan di belakang Rasul. Dan terkadang beliau berjalan di samping kanan Rasul dan terkadang berjalan di samping kiri Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakar, kenapa kau berjalan kadang ke depan, kadang ke kiri, kadang ke depan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mungkin ada orang yang ingin membuat kejelekan kepadamu, ingin membunuhmu, ya Rasulullah. Aku tidak mau ada sesuatu yang berkenaan pada engkau, ya Nabi Allah. Subhanallah. Begitu jujur keimanan mereka, begitu jujur kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sirah kesaharian kita bersama Rasulullah ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar bagaimana hati kita bisa rindu kepada Rasul dengan kita wujudkan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena kita semuanya, saya dan kita semuanya adalah orang-orang yang masih sekedar di lisan saja kita cinta dengan Rasul, masih di lisan. Ya, saya kasih contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadisnya, "La yuhidu lil muslim ayyahjir akhahu fathalata layalin." Tidak halal bagi seorang muslim dia yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita mengamalkan hadis ini, kira-kira ada uang gak harus keluar? Ada. Kira-kira perlu gak nyawa kita melayang? Gak ada. Cuma sekedar perasaan dan ego kita saja. Ya, sekedar apa? Perasaan dan ego kita saja. Berapa banyak mungkin di antara kita yang hadir di sini sudah berbulan-bulan kita tidak pernah berbicara dengan saudara kita. Berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun kita tidak memberikan salam kepada saudara kita. Bertahun-tahun. Mungkin tetangganya kita marah. Kalau seandainya kita minta maaf sama dia, cuma ego kita saja yang kita kesembankan. Gimana kesempatan kita kepada Rasul? Gimana kira-kira? Gimana? Malu kita mengatakan saya ini adalah pengikut sahabat Nabi dari sahabat Nabi. Kalau ditarik hidung, ada baunya. Ditarik hidung sekuat-kuat, ada baunya. Cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Alaihissalam. Para sahabat Rasul ketika Rasul mengatakan begini, langsung mereka amalkan, langsung. Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sedang berkhutbah, Abu Aufa radhiyallahu taala anhu sedang menuju ke masjid. Kemudian dari dalam masjid ketika Rasulullah berkhutbah, ijlis. Ya Rasulullah enggak maksudkan Abu Aufa. Tapi segera untuk menyambut ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera berduduk. Tidak boleh berpikir wah begitu, wah begitu. Kan kalau kita kan seperti itu. Wah, Rasulullah mengatakan, wah mungkin maksudnya begitu. Oh, mungkin begitu. Oh, enggak begini. Oh, begini caranya. Tapi para sahabat Rasulullah SAW bisa. Ketika Rasulullah ingin berangkat perang Tabuk, perangannya sangat panjang, yang membutuhkan daripada bekal yang sangat banyak. Rasulullah berkata, siapa yang bersedekah pada hari ini, dia akan mendapatkan ini dan ini. Utsman bin Affan waktu itu memberikan 200 ekor unta kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang bersedekah pada hari ini, dia akan mendapatkan ini dan ini. Diberikan 200 ekor unta yang kedua. Kemudian diberikan 200 ekor unta yang ketiga. Syekhnya para hadirin, para sahabat Rasulullah, mereka mengorbankan harta, nyawa, apalagi perasaan mereka untuk menjemput perintah Allah, mengutaki Rasul, dan sebagai bentuk percintaan mereka kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mohon maaf para hadirin, mohon maaf. Sunnah Rasulullah tidak hanya pada ekor saja, bukan? Oh maaf ya. Bukan hanya sunnah Rasulullah itu dengan memakai celana di atas mata kaki saja, bukan? Memakai pakaian hitam menutup aurat, kalungnya sunnah Rasul. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khudhu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Secara sempurna Allah perintahkan. Allah tidak mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai orang beriman, ya masuklah kamu ke dalam Islam pakaian penampilan dan tidak. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirumahnya dengan istrinya. Bagaimana Rasulullah dengan istrinya? Beliau mengatakan khairukum wa khairul ahli wa ana khairul ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik buat keluarganya dan aku orang yang paling baik buat keluargaku. Apakah kita sudah menjadikan diri kita sebagai pengikut Rasul di rumah kita dengan istri dan anak-anak kita? Beliau suami yang terbaik di muka bumi. Nabi alaihissalatu wassalam adalah seorang anak. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini yang lebih baik. Seorang anak yang lebih baik dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau telah berbuat baik kepada bapak dan ibunya. Sebagaimana kita sebutkan dalam hadis. Apakah kita sudah menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi kita sebagai seorang anak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang anggota masyarakat dalam pergaulan terbaik di muka bumi ini. Tidak ada pergaulan yang lebih baik dari pergaulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita sebutkan, sebagaimana dikhabarkan oleh para sahabat Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak kepada sahabat itu. Ketika ada orang yang minta bantuan kepada beliau, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah yang ucapan-ucapan jelek dan kotor. Tidak pernah. Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasul tahunan. Gak pernah beliau mendengar dari Nabi Muhammad SAW sesuatu yang jelek dari mulut beliau. Sementara subhanallah, kita baru bergaul berteman dengan teman kita satu hari, dua hari, tiga, seminggu, dua minggu. Kalau dicatat sudah penuh-penuh kalimat-kalimat yang menyakitkan yang keluar dari mulut kita. Apakah kita sudah mengikuti Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam pergaulan kita, dalam kita bermuamalah dengan manusia, apa kita sudah mengikuti Rasul? Begitu banyak hal para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya masih memiliki kekurangan, masih banyak sekali kekurangan kita. Kalau kita coba berusaha membicarakan satu persatu dari segi-segi dan segi-segi kehidupan Rasul alaihissalam, sangat jauh dalam rumah tangga, dalam pergaulan sehari-hari, dalam menjaga harta manusia, dalam menjaga perasaan manusia. Ya, Rasulullah orang yang sangat menjaga perasaan seseorang. Rasulullah mengatakan bila kuntum thalatha, apabila kalian bertiga, maka jangan yang dua saling berbisik-bisikan, yang satunya tidak ada yang bicara. Karena itu kamu buat sakit hatinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan sangat dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak ada sesuatu ilmu yang paling bermanfaat untuk kita belajar setelah belajar tauhid, hak Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mempelajari sirah kesahabatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau, bisa berakhlak dengan akhlak yang beliau, walaupun dengan musuh sekalipun. Rasulullah pun mengajarkan sesuatu yang paling terbaik kepada kita. Bagaimana Rasulullah bermuamalahnya dengan musuh beliau, dengan orang-orang yang di luar Islam. Mudah-mudahan ya, materi-materi yang akan kita sampaikan ini, terutama bagi saya sendiri, untuk kita semua bisa senantiasa mencocoki Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang beriman beliau sehari-hari. Dan pembahasannya adalah pembahasan yang panjang, ya, ada beberapa bab di sini. Cuma saya akan memilih hal-hal yang terpenting. Bagaimana keseharian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam beliau? Kita mulai dari sifat Rasul alaihissalatu wassalam. ya, supaya kita tahu bagaimana sifat Rasulullah. Dan banyak faedah yang bisa kita ketahui dari sifat-sifat Rasul yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah, beliau tidak bisa, syaitan tidak bisa menyerupai Rasul. Pernah diceritakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ada seorang laki-laki, dia bertemu dengan Rasul dalam mimpinya. Kemudian Rasulullah buang mukanya, tidak melihat orang ini. Kemudian kebetulan ada sekelompok orang di dalam berdakwah. Ditanya sama orang ini, saya mimpi Rasulullah buang muka dari saya. Kenapa? Oh, karena kamu tidak ikut kami. Akhirnya pergilah dia ke tempat asal dakwah tersebut, pergi dia ke sebuah daerah. Yang namanya orang Arab Saudi, awam-awam orang Arab Saudi faham tauhid. Tiba-tiba ketika dia tiba di daerah tersebut, kok begini? Diajarkan hal-hal khurafat. Ya. Dia berkata, enggak mungkin Rasulullah buang muka dari saya, karena saya ikut kelompok ini, enggak mungkin. Akhirnya dia hadir di majelis Syekh Ibnu Baz rahimahullah, rahmatullahi wasiah. Diceritakan kepada Syekh Ibnu Baz, karena Syekh Ibnu Baz seorang yang berilmu, alimul kabir, Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau tanya, bagaimana sifat Rasul yang mulia? Begini, begini, begini sifat. Itu bukan Rasulullah itu. Itu syaitan. Karena Rasulullah tidak bisa disumpai oleh syaitan, sehingga harus dicocoki bagaimana sifat Rasul, bagaimana bentuk Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Jadi ini penting untuk kita mempelajari sirah, diantaranya adalah sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas wajhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan. Wajah beliau wajah yang sangat tampan. Siapa orang yang paling tampan di muka bumi? Siapa orang yang paling tampan di muka bumi ini? Siapa yang tahu? Nabi Yusuf. Hah? Ya, semua sepakat Nabi Yusuf. Ya, dalam salam sholat mengatakan apa? Mahad dan masyarakat. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Karena begitu tampan Nabi Yusuf alaih salatu wassalam. Namun, bukan Nabi Yusuf yang paling tampan. Bukan Nabi Yusuf yang paling tampan di muka bumi ini, bukan. Orang yang paling tampan di muka bumi inilah Nabi Adam alaih salatu wassalam. Di antara dalilnya, karena Allah langsung menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang mencegah wahai Adam? Apa yang mencegah wahai iblis untuk engkau sujud apa yang diciptakan dengan kedua tangan sesuai dengan keagungan dan kekuasaan Allah yang tentunya tidak sama dengan tangan makhluk, karena Allah tidak menyerupai sedikit pun sifat makhluknya. Ya, ini yang tidak salah faham itu mengajar itu mengatakan Allah punya tangan ke tangan kita. Alhamdulillah, saya tidak pernah berkata demikian. Dan siapa yang mengatakan demikian kita bukan dia Tuhan dan Islam, karena telah menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jelas ya. Tapi kita katakan tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan bagaimana tangannya? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, bagaimana tangannya Allah? Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu. Yang jelas Allah kabarkan Allah punya tangan. Yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Yusuf itu diberikan syatr setengah daripada ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Setengahnya saja. Orang perempuan-perempuan potong mangga, potong buah terluka, apalagi yang penuhnya. Nabi Adam alaihissalam. Soal yang kedua, biar ngantuk. Siapa di antara sahabat Rasulullah yang dilengkapi dengan Yusuf Hadil Ummah? Jika datang seorang sahabat, kata Umar, Yusuf Hadil Ummah, Yusuf umat ini. Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa dari kalangan sahabat Rasulullah yang dilengkapi sebagai Yusuf Hadil Ummah? Yusuf yang umat ini. Ada yang tahu? Beliau diberikan ketampanan oleh Allah. Hah? Dikatakan beliau berasal dari negeri yang mana? Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali dilakukan dengan Yusuf hadhil ummah. Yusufnya umat ini. Nah, taib. Wa ahsanu khuluqan, dan orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlak beliau. Innaka ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad orang yang paling memiliki akhlak yang mulia kepada Allah. Allah langsung yang berkata beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Laisa bi tawil al-ba'ir wala bil qasir. Beliau tidak terlalu tinggi cangkung, ya, dan juga beliau tidak pendek. Sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggi dan tidak pendek. Ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu radhiyallahu taala anhu, dan juga dari Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an ba'idun ma baina kabain. Lau syirun yablu syahmatu dhain. رأيت حملة الحمراء حلة الحمراء لم أر شيئا قد أحسن منه. Kata Barra ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki bidang yang lebar, tegap beliau, bidang beliau lebar antara bahu pertama dengan bahu kedua, yang kokoh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau syirun yablu syahmatu udhunain, dan rambut Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu sampai ke ujung daun telinga beliau. Jadi panjang rambut Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ra'aitu fi hillatil hamra, aku pernah melihat Rasulullah memakai pakaian warna merah, dan aku tidak pernah melihat seorang yang paling ganteng dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Diberi ketampanan oleh Allah, diberikan akhlak yang begitu mulia, sehingga tidak ada orang yang bersahabat dengan Rasul, berteman dengan Rasul, kecuali dia rindu selalu bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang dekat selalu dengan Rasul. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau sakit di hari Kamis, meninggal di hari Senin, tentang pada tahun 11 Hijriah, pada tanggal 13 Rabiul Awal, beliau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, diangkat ke Rabbul A'la. Dan digarus Rasulullah sudah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau sebagai imam. Berapa hari beliau sakit? Ah, sakit beliau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Pada hari Senin subuh, ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang menyolati kaum muslimin salat subuh pada waktu itu, Rasulullah membuka tirai beliau, tirai rumah beliau, dan para sahabat waktu itu sedang sholat. Dan Anas mengatakan, aku melihat wajah Rasulullah begitu bercahaya, dan subhanallah, kerinduan sahabat Rasulullah begitu luar biasa sampai-sampai mereka ingin keluar dari sholat untuk menyambut Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rindu sudah 5 hari tidak bertemu dengan Rasul. Sudah 5 hari Rasulullah tidak mengimami mereka sholat. Sudah beberapa hari Rasulullah tidak memberikan nasihat kepada mereka, yang biasanya Rasulullah selalu memberikan tausiah dan nasihat kepada mereka. Jika kata Anas bin Malik, sungguh kami sangat bahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali berkumpul bersama kami. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala beliau ingin mundur. Mundur dari sholatnya, kemudian Rasulullah mengisyaratkan tetap pada posisinya. Hari itu merupakan hari yang terakhir. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa bayangkan Bagaimana bahagianya sahabat Rasul sejenak mereka berpisah dengan Rasul, mereka itu Abu Bakar tidak nyaman. Tapi subhanallah, kita semua ya, kalau kita bergaul, aduh, dia lagi datang sama saya, nggak betah orang sama kita. Paling betah satu jam itu dalam masa, nggak betah duduk sama kita. Ya bagaimana kita mau betah orang sama kita? Kita nggak menjaga lisan kita, nggak menjaga akhlak kita, nggak menjaga kelakuan kita. Bagaimana orang nggak bisa betah dengan kita? Bagaimana orang nggak bisa rindu dengan kita? Tapi Rasulullah adalah orang yang sangat dirindukan, karena memang beliau pantas dirindukan karena baiknya akhlak beliau dan bersihnya hati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian juga datang dari Abu Ishaq As-Sib'i radhiyallahu taala anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga dalam sahihnya. Salar rajul al-Barra ibn Azib, akana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal sayf. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Barra ibn Azib, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajah beliau seperti pedang? Kemudian kata Barra ibn Azib, la bal mithl qamar, tidak, bahkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bulan bercahaya. Bercahaya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pasang lampu supaya bercahaya? Itu disebutkan katanya ya, wallahu a'lam. Ada orang-orang, sebagian orang di Aceh, supaya dianggap keramat, ya supaya dilihat wajahnya bercahaya, jadi dia pakai mau pasang lampu di sini biar kelihatan bercahaya. Ya, biar mukanya seperti muka Rasulullah. Rasulullah mukanya bercahaya dikarenakan keimanan, dikarenakan ketakwaan, dikarenakan kesucian dan bersihnya hati beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga wajahnya bercahaya seperti bulan, sebagaimana sifat oleh Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Ya, enggak perlu beliau pakai make up untuk wajahnya bercahaya. Air wudu beliau, ketaatan beliau buat wajah Rasulullah, wajah yang dirindukan, senang orang melihatnya. Nah, dan juga datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaihi. Kata Anas bin Malik, "Ma masassu bi yadayya dibajan wala hariran wala syai'an alyan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam." Tidaklah aku memegang sesuatu dengan tanganku, sesuatu yang halus, sutra. Tidaklah aku menyentuh sutra atau sesuatu dan sesuatu yang lainnya sejenis sutra yang lebih halus dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Tangan Rasulullah itu halus. Bukan berarti tangan Rasulullah halus beliau enggak bekerja. Beliau bekerja. Beliau membantu istrinya di rumah. Sebagaimana nanti akan kita bacakan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sawjati. Keseharian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersama istrinya. Ya. Beliau memiliki tangan yang sangat halus. Wala syamatur rihatu adyan min rihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mencium sesuatu yang lebih wangi dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kadang sebagian orang salah dalam memahami sunnah. Salah dalam memahami zuhud. Jadi kalau zuhud pikirnya apa, harus pakai baju colong nyampi, enggak mandi, enggak pakai minyak wangi, saya zuhud pakai minyak wangi. Apa itu wangi dunia? Subhanallah. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam berkata dalam hadisnya, "Hubbiba ilayya min ad-dunya an-sawatib." Sesuatu yang paling aku cintai di dunia ini, wanita dan minyak wangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki badan yang wangi, selalu wangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai pengikut Rasulullah, apalagi pergi masjid. Allah telah berkata dalam Al-Qur'an, "Na'am." Ya. Khudu zinatakum min kulli masjid. Itulah perhiasan kalian. Ya, jadi kita kan beribadah sama Allah jangan lebih-lebih sekali lah apa adanya. Bau-bau pergi ke masjid, tidak mandi pergi ke masjid. Ya, ya namanya jurus. Nabi SAW berkata dalam hadisnya, man akala basalan aw khuratan fala yuqarribu masjidahu. Barang siapa yang seseorang makan bawang putih dan makan bawang merah atau daun bawang, jangan dia mendekati masjid kami, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Tak boleh mendekati masjid. Kita ketahui salat berjamaah itu wajib. Sampai-sampai Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau ke masjid, tapi karena ada bau yang keluar darinya, boleh dia tidak menghadiri salat berjamaah ke masjid. Ya, boleh. Para ulama menyebutkan masuk di dalamnya juga bau-bau yang lain, bau ketiak. Dua hari nggak mandi, habis kerja pagi-pagi kerja bangunan masuk masjid salat maghrib. Allahu Akbar. Islam nggak demikian. Islam adalah agama yang selain menjaga perasaan seseorang, ini juga dari kita. Islam juga menjaga hidup orang. Jadi Islam bukan hanya menjaga darah orang yang kita tumpahkan, bukan hanya menjaga perasaan orang yang kita singgung. Islam menjaga hidup orang yang kita ganggu. Tak boleh mengganggu hidup orang. Bau kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tidak hanya di masjid saja. Ketika ada orang sedang kumpul, tiba-tiba kita gak mandi, gigi gak disikat, baru makan bawang merah, bawang putih, duduk di tengah lagi, masuk dalam ranah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Islam adalah agama yang bersih. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menuntut sekecil apapun untuk jangan sampai kita mengganggu orang lain. Jangan mengganggu pendengar, penciumannya. Dan juga Islam mengajarkan kepada kita jangan mengganggu penglihatannya. Matanya gak boleh kita ganggu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kalau orang buang dahak itu kata Rasulullah, ditanam dahaknya. Ditanam. Jangan hijau keluar. Di dinding, nggak tanggung-tanggung di dinding. Ini bukan akhlak seorang muslim, bukan sifat seorang muslim. Rasul mengajarkan kepada kita ribuan tahun yang lalu, yang kita hari ini sok modern, sok hebat, sok seakan-akan zaman kita lebih hebat. Ludah itu perlu diajarkan bagaimana cara adab. Nah, secara adab orang jijik nggak lihat dahak. Mungkin dia baru beli makanan, baru beli makanan 100 ribu satu bungkus. Pas makan lihat dahak kita, lagi makan. Mengganggu orang lain tak boleh. Dilarang oleh Rasul mengganggu penglihatan pandangan orang lain, tak boleh kita ganggu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke masjid, beliau melihat ada ludah di tiang masjid. Beliau beli batu kerikil dibersihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibersihkan oleh Rasul supaya jangan mengganggu orang lain. Nah, kira-kira ada tak agama yang lebih sempurna dari agama Islam? Ada. Wallahi wa billah wa ta'allah aksim billah, kalau seandainya kita punya umur 1 juta tahun, mencari ada agama yang lebih sempurna dari agama Islam, wallahi kita tidak akan pernah mendapatkannya. Lah kenapa kemudian kaum muslimin hari ini kok bisa lata? Kok bisa lata? Ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam tubuh kaum muslimin, yang dicari adalah kita membuat ada pelatihan kerja ke Amerika, bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan kaum muslimin di Indonesia. Lah kok ke Amerika? Ke Amerika bisa apa mereka? Hah? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita sekecil apapun dalam agama ini. Kita ingin melihat bagaimana cara Amerika menjaga asas manusia. Lihat Amerika bagaimana menjaga asas manusia. Wah, kita harus kirim utusan ini melihat bagaimana cara mereka menjaga binatang supaya binatang tidak sembarangan. Ribuan tahun yang lalu sebelum negara Amerika itu ada, sebelum mereka masih telanjang, mungkin belum punya peradaban. Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana berumah dengan hewan, bahkan dengan makhluk yang tidak kita lihat pun Islam menjaga hak mereka. Apa makhluk yang kita lihat? Apa makhluk yang bisa kita lihat? Hah? Apa? Makhluk yang bisa kita lihat apa? Jin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tastaju bi ruwal idham, fa innahu zada ikhwanukum min al-jin." Jangan kamu cebok dengan kotoran dan tulang. Karena tulang itu makanan saudara kalian dari jin. Subhanallah. Ribuan tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan bagaimana kita beradaptasi, bagaimana cara kita bermuamalah dengan jin yang tidak bisa kita lihat, diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian cari cara-cara untuk hak azaz ini, hak azaz itu dari orang-orang kafir, yang lebih lagi orang-orang feminis, yang ingin menyetarakan wanita dengan laki-laki. Konsepnya dari orang barat. Saya membaca sebuah buku, ya, dari seorang ulama Husna. Tentu dia bukan cerita dongeng. Peradaban barat itu kita katakanlah 500 tahun yang lalu, mereka baru menyepakati bahwasanya wanita itu manusia. Sebelumnya mereka berselisih, wanita ini binatang atau apa dia ini? Nauzubillah. Mereka masih berselisih orang-orang barat ini. Baru beberapa ratus tahun yang lalu mereka baru secara teori mengatakan manusia, wanita itu binatang, manusia. Tapi secara praktek mereka harus berlaku bagaimana mereka menjadikan wanita-wanita mereka. Sementara Islam sudah ribuan tahun yang lalu memuliakan dan menghormati kaum wanita. Ribuan tahun yang lalu, bahkan dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, dia adalah mu'min. Allah enggak membedakan orang yang beramal dari laki-laki baru akan bisa menyerupai wanita, laki-laki wanita menyerupai laki-laki. Kalau amalannya sudah 10 kali lipat dari laki-laki, enggak ada. Disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin persamaan antara laki-laki dengan wanita? Islam sudah menentukan itu semuanya. Iya, begitu juga dalam azab iqab. Seorang yang berzina dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita yang dia sudah pernah menikah, tidak dibedakan dari Islam, dua-duanya dikumpulkan dengan mati. Tetapi sesuatu yang secara akal dan naluri manusia saja memang dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Yang ingin menyamakan laki-laki buah semen, perempuan juga sebuah semen, gimana kira-kira? Kita belum bicara secara syariat, secara akal kita dulu. Perempuan suruh angkat semen, gimana kira-kira? Hah? Laki-laki buat truk, perempuan suruh buat truk. Makul ada? Masuk akal enggak ini? Akal saja belum masuk akal manusia. Ya, mau protes lagi. Al-Qur'an ini harus kita revisi ulang. Ya, masya Allah. Ente ya. Bulu alis mata ente yang ceraba tiap hari gak tahu ente jumlahnya. Ente lihat di cermin mau revisi Quran. Mau revisi Quran. Protes Quran. Alhamdulillah. Rahimahullah menjadi khabar musawu. Allah merahmati siapa yang tahu dirinya. Bagaimana canggih dan hebatnya ilmu teknologi hari ini, wal-wal-wal. Sampai detik ini mereka tidak tahu apa itu ruh. Ruh yang kita selalu berada di kamar kita ini. Ya, nggak usah sesuatu yang di balik rahasianya Allah sama kita. Warnanya apa? Apa warna ruh? Warnanya apa? Beratnya berapa? Duduknya di mana? Baunya gimana? Dia di mata kah? Di telinga atau di mana dia ruh itu? Hah? Allah telah mengatakan ya sanu dari akhir ruh. Mereka bertanya kepada mu tentang ruh. Dan ruh adalah perkara Allah yang diberitahu sedikit saja dari ilmunya. Kamu ingin protes Al-Quran, ruh saja kamu gak tahu. ada penyakit-penyakit yang mereka sudah lihat, oh ini virusnya ini nggak bisa diobati. Ini mau protes Al-Quran, itu Al-Quran nggak adil, masa perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki dari harta warisan, adil? Kita harus samakan. Kan seakan-akan kelihatan cerdas, tapi kelihatannya bodoh. Ya, jadi mereka yang ngomong-ngomong seperti ini, coba kita tanya, Pak, Bapak punya anak nggak? Iya, saya punya anak, satu di kuliah, satu di SMA. Gaji berapa Bapak kasih jajan? Di SMA anak kuliah, anak TK berapa Bapak kasih jajan? Ya 5.000 lah, karena sesuai dengan dia. Yang kuliah ya harus 30.000, harus dia isi bensin. Lah Bapak kok nggak sama Pak? Katanya harus sama. Ya oh enggak, kan tergantung pengeluaran. Kan kita harus lihat pengeluarannya. Lah Islam ketika membagi harta warisan, beda antara laki-laki dengan perempuan, pengeluaran perempuan dengan laki-laki juga beda, Pak. Kalau seandainya nikah, yang memberikan mahar itu siapa? Laki-laki yang memberikan mahar, bukan perempuan, laki-laki. Nah kalau seandainya setelah menikah, yang beli rumah, yang kasih makan, yang kasih baju siapa? Haknya laki-laki. Lah kalau seandainya sama, ya justru laki-laki lebih dizalimi. Dia harus bayar mahar, dia harus di rumah, dia harus nafkahi lagi. Perempuan dapat harta warisannya sama. Ya akhi, jangan coba-coba lah kamu ingin mengkritisi Al-Quran. Ya, itu menunjukkan kebodohannya, nampak bodohnya kamu ketika berusaha untuk mengkritisi Al-Quran. Yuridu ayyutfi'u nurullah bi afwahihim. Mereka menginginkan untuk meredupkan cahaya Allah di lisan-lisan mereka. Allah akan menyempurnakan Islam dan cahaya Islam ini. Haji umrosan katanya. Apa itu haji boros? Udah orang Indonesia maksudnya haji lagi boros. Ya ya. Kalau seandainya engkau jujur, dan kalau seandainya kaum muslimin menerapkan syariat Islam dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, uang zakat itu sudah cukup untuk memberantas kemiskinan. Gak perlu kamu ambil uang haji kaum muslimin untuk membantu fakir miskin. Buat boros mendingan kita untuk bantu fakir miskin. Tapi dia masya Allah jalannya ke Amerika, ke Eropa, ke seluruh dunia dia. Ya. Siapa saja yang membenci Islam kenapa ayolah? Terlebih siapa saja yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan dihinakan oleh Allah. Siapapun dan kapanpun. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang menghina engkau ya Muhammad, dia akan hancur kata Allah. Hancur. Musailam al-Kadzdzab. Dia mengaku dirinya sebagai nabi sampai detik ini ribuan tahun lalu masih disematkan kata. Karena apa? Menjatuhkan kedudukan Rasul yang mulia. Ya, disematkan namanya kata sampai akhir zaman. Dikenal oleh orang sebagai pendusta. Ya, berusaha untuk menjatuhkan kehormatan bagi Rasul alaihissalam. Wassalam. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya dari sunnah Rasulullah, kalau seandainya kita mampu, kita pakai minyak wangi. Ya, ya kita punya cukup punya uang beli minyak wangi 20.000. Ya, dan saya lihat di beberapa masjid di Kuala Lumpur ini sunnah yang baik. Ya, jadi mereka itu di setiap masjid ada kotak atau sesuatu pasti ada minyak wangi di situ, ada beberapa minyak wangi. Diletakkan di situ. Ya, paling kalau di Arab Saudi, kadang kita masuk masjid di depannya sudah disusun siwak. Ya saudara berjalan berkasih-kasih minyak wangi. Inilah hal yang dijaga oleh Rasulullah. Terbukti dalam hadis ada seorang wanita yang beliau ini membakar bukhur selalu di masjid Rasul alaihissalam. Masalah menjaga kewangian dalam masjid. Jadi jangan pergi ke pesta saja. Masya Allah baju, siapkan minyak wangi. Menghadap Allah kita memakai pakaian yang terbaik di dunia. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan minyak wangi yang kita kita beli. Jelas ya? Nah, jadi jangan difahami, oh berarti kalau saya sudah ikut sunnah, sudah Islam, saya sudah kokoh, berarti saya tidak perlu lagi itu semuanya. Dan demikian Islam. Islam itu menjaga segalanya. Kebersihan, Rasulullah masuk ke rumah beliau, dia bersihkan. Alang ada istri sendiri, ngapain juga. Bau gak bau, pasti dia juga terima. Ya, kadang-kadang orang berpikir, wah ini saya masuk kantor, harus ganti ini, harus bersih-bersih. Ini mau ngobrol sama orang. Sama istrinya, gak kemana-mana, tidak sih ganti gitu. Rasulullah justru dia sebelum masuk ke rumah bertemu istrinya beliau bersiwak dan bersiwak menjaga menjaga perasaan istrinya. Subhanallah. Begitu juga kehidupan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Cuma hari ini kaum muslimin sibuk sama hal-hal yang itu tidak menambah iman mereka, tidak menambah kecintaan mereka kepada Rasulnya, tidak mengubah akhlak mereka, tidak mengubah adab sibuk sama hal yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan ketika kita sadar kita banyak kekurangan, banyak aib dalam kehidupan kita, dari sendi semua kehidupan kita, mari kita perbaiki sedikit demi sedikit, mempelajari sirah kehidupan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sehingga kecium ada bau walaupun enggak banyak kehidupan Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan juga datang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sifat tadi, dari sifat bentuk tubuh Rasulullah, dari sifat perangai beliau, dari sifat perangai beliau. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من أضراء خدرها فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang yang sangat pemalu, bahkan beliau lebih pemalu dari wanita pingitan yang dimarah. Dan apabila Rasulullah melihat sesuatu yang beliau tidak suka, terkadang beliau menampakkan itu wajah beliau. Kamu tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak suka dengan ini dari wajah beliau. Rasulullah tidak suka. Ya, tidak kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Kalau misalnya beliau sanggah dengan cara yang paling terbaik. Cara yang paling terbaik. Ketika ada orang-orang datang kepada Rasul, kepada Aisyah menanyakan tentang bagaimana malam Rasulullah di rumahnya, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, walaupun berkata-kata, apakah kalian berkata demikian? Dan kalian tunjuk sama, hei kamu sini, apa kamu dari ngomong banyak saya? Walaupun berkata-kata, apakah kamu katakan demikian dan demikian? Ya, kemudian beliau nasihati, kamu roh dibangsung di falisah ini. Dan terkadang Rasulullah ketika ingin menasihati seseorang, ingin memberikan masukan dan saran kepada seseorang, ya sebagaimana hadis yang datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbak, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbak, ya Mu'adz, wallahi sesungguhnya aku mencintai kau wahai Mu'adz. Usika wa la tad'unna, wasiatkan kau jangan kau meninggalkan setiap sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah mulai dulu dengan sesuatu yang mungkin orang senang mendengar. Iya, enggak baik ini. Mau kasih kamu, kamu mendengar faedah. Hah? Ini saya dapat di pengajian, makanya sering-sering lagi jauh lagi. Rasul kita enggak seperti itu. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, beliau masya Allah, beliau mulai dengan sesuatu yang menyenangkan hati orang. Kemudian ketika ilmu itu masuk mendalam, ya, sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya kita lari sana lagi sama baik biar nggak ngantuk ya. Kitab yang paling bagus kita baca keseharian kita. Kitab usul, kitab tubuh cinta. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ini Allah Al-Bukhari setelah Al-Quran Al-Karim. Ya, kitab yang luar biasa manfaatnya. Oleh karena itu kita melihat masyaikhuna wa ulama-ulama kita. Ya, terkadang hanya sekedar lewat mereka baca hadis Rasul. Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Riyadh Al-Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Albani hafizahullah. Beliau sudah menamatkan kutubu sittah di Masjid Nawawi sudah beberapa kali. Sekarang beliau masuk ke Sahih Muslim lagi, ulang ke Sahih Muslim. Banyak faedah yang kita dapat. Akhlak Rasulullah, semua di situ kita dapat. Bagaimana Rasulullah bermuamalah, walaupun dalam kitab salat nanti ada Rasulullah cara menyanggah Rasulullah. Ya, jadi kitab-kitab seperti ini jangan kita tinggalkan. Minimal dulu tersusun di rumah kita. Mungkin kalau kita periksa satu persatu di rumah orang yang gak mencinta sunnah, di rumah orang-orang ini saya sunnahin saya ini. Nanti masuk rumahnya tersusun mata perwet. Ini gaji bulan ini harus saya sisihkan 500 ribu. Istri saya mau koleksi tupperware. Tapi Sahih Bukhari ada di rumah. Sahih Muslim malah. Apalagi Sunan Abu Dawud ada Sahih Bukhari. Nah, cinta kepada sunnah masa buku hadis Rasulullah nggak ada. Aib bagi seorang penuntut ilmu. Ada nggak Sahih Bukhari di rumah masing-masing? Hah, ada. Ada Sahih Bukhari, ada, cuma nggak pernah sejak saya beli masih plastik biar kelihatan cantik. Subhanallah. Coba kita menggali ilmu, ilmu yang paling bermanfaat hadis Rasulullah SAW. Baca satu hari di Sahih Bukhari dua hadis, walaupun cuma sekitar artinya saja, faedah, manfaat. Bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah begini, bagaimana Rasulullah begini. Subhanallah, begitu kita kehidupan seorang manusia. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berkata ketika kami mengatakan qala haddatsana qala al-Imam Bukhari rahimahullah qala haddatsana Abdullah bin Yusuf al-Tirmidzi qala haddatsana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Kata Syekh Muqbil, hilang semua permasalahan kami di dunia ini. Karena begitu lezat ketika membaca hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena sudah terpatri dalam hati seorang ulama cinta kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Syekh Abdul Muhsin Al-Albani dalam kitab Suratul Ulum sampai 60 duduk di kursi roda. Belajar ngajar di Masjid Nabawi baca hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Iya. Jadi jangan suka buka situs di situs apa ini yang paling hot. Wah, ada berita apa? Wah, pulang begini, alam begini. Tinggalkan ini semuanya. Mayat tidak akan membuat kita semakin cinta sama Allah. Tidak semakin rindu kita dengan Rasul. Tidak semakin membuat kita takut kepada Allah yang membuat kita semakin cinta. Coba buka Sahih Bukhari. Baca, saya target dalam bulan ini saya baca hadis Sahih Bukhari Kitabul Akhlaq. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca. Walaupun terkadang kita tidak hafal matannya, dalam pergaulan kita sehari-hari saya mendengar Rasulullah begini. Saya baca di Sahih Bukhari. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak difahami, walhamdulillah ada ustaz yang dia kenal. Ustaz ini maksudnya gimana ustaz hadis ini? Bagaimana cara memahaminya? Ini kehidupan para sahabat Rasulullah, seharian mereka demikian. Keseharian para sahabat Rasulullah, keseharian mereka di sisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca hadis riwayat sahabat Nabi. Ketika sahabat Umar bin Khattab duduk dengan para sahabatnya, apakah pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hadis tentang fitnah? Sebagaimana katakan demikian, oh, bukan itu maksud saya. Kemudian kata Hudzaifah bin Al-Yaman, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-fitan kal mawjil bahr turadu al-fitan ila al-qulub kal hasr 'audan 'audan kama qala Rasul. Aku pernah mendengar Rasulullah mendengar hadis begini. Bagikan ombak lautan yang begitu deras. Kemudian ketika Abu Salamah sakit, Abu Salamah berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau seandainya orang itu sakit mendapatkan musibah, dia berucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun. Kemudian dia berdoa, Allah akhlifni khairan minhu, ya Allah gantikanlah kepada saya yang lebih baik dari itu." Tidak ada pembicaraan para sahabat Rasulullah kecuali hadis Rasul, ayat Quran, hadis Rasul, hadis Rasul. Lah kita bagaimana mau bicara hadis Rasul? Ada apa hadis? Ada. Masya Allah, kita sudah duduk di SD, di TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, berapa tahun? Hah? 14 tahun, kuliah 4 tahun, 5, 18 tahun. Ada hadis yang mana? Ada. Alhamdulillah. 18 tahun, selama sekolah, alhamdulillah ada hadis yang dihafal di sekolah. Ada berapa hadis? Ya, kurang lebih 3 atau 4 hadis lah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada pedang ada. Bisa disebutkan apa hadisnya? Oh iya, hafal saya. Pertama, utlubul ilma walau bisir. Belajarlah ilmu agama walaupun sampai di Cina. Wah, ini hadisnya palsu ini. Ada apa hadis? Empat palsu yang pertamanya. Aduh, ini gimana ini palsu? Gak bisa dipakai kalau hadis palsu. Oh enggak, yang kedua, yang kedua. Apa hadis yang kedua? Hubul wathan minal iman. Cinta negeri bagian keimanan. Ini palsu juga ini. Palsu juga. Aduh, ini mana ini? Cuma yang ketiga, yang ketiga. Yang ketiga, ikhtilaf umat rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmah. Wah, ini enggak ada asalnya di hadis ini. Yang palsunya dia enggak ada ini. Enggak ada sanadnya di sini. Waduh, yang keempat udah lah, enggak berani saya sebut yang keempat, paling juga palsu. Masya Allah. Masa sudah 18 tahun kita belajar enggak ada lewat hadis Rasulullah yang sahih. Sehingga apa yang sudah kita lewati selama 18 tahun, jangan kemudian kita terjatuh kepada kesalahan yang kedua lagi. Jangan kita melewati umur kita belasan tahun kedua enggak ada hadis Rasulullah yang kita hafal. Tapi Masya Allah, ngakunya cinta sekali sama Rasulullah. Saya ini pembela Rasulullah saya ini. Dengan apa kamu bela Rasulullah kalau hadis Rasulullah enggak kamu hafal? Dengan apa kira-kira? Dengan kepala kamu, enggak perlu kepala kamu mendalam agama ini, enggak perlu. Enggak perlu. Membela sunnah Rasulullah dengan sunnah, dengan hadis-hadis Rasul. Demikianlah para ulama kita membela Rasulullah. Al-Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari. Al-Imam Muslim menulis Sahih Muslim. Imam Ahmad menulis Musnad Imam Ahmad. Imam Malik menulis Muwatta Imam Malik, difa' 'ala Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari. Al-Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim sebagai bentuk pembelaan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, kita kayak kita pembela. Hadis enggak dihafal. Sementara Rasulullah mengatakan nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'ada fa'au bima sami'a. Allah akan memuliakan wajah-wajah orang-orang yang mereka mendengar ucapanku, kemudian dia simpan dan dia hafal, kemudian dia sampaikan, kemudian putihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamuna Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, "Man hafizal hadits huwa hujjatuhu." Barang siapa yang menghafal hadis Rasulullah, itu kuat hujahnya. Jadi terkadang kita hanya bisa menyalahkan saudara kita kaum muslimin. Ya, saya sudah menasihati dia, jangan ikut, jangan beramal itu. Saya sudah bilang sama dia, bid'ah. Kadang saudara muslim nanya, dari sisi mana bid'ah ini? Bid'ah apa? Saya gak mungkin bohong. Saya ini orang sholat, gak mungkin bohong saya, Pak. Iya, tapi saya ingin tahu, Pak, ini bid'ah, Bapak ngerti gak? B-I-D-A-H, bid'ah. Ngerti gak, Bapak? Iya, tapi apa? Sisi apa bid'ahnya? Pokoknya bid'ah, percaya enggak? Bapak bahaya sekali kalau enggak terima hadis. Hadisnya enggak disampaikan tapi bahaya kalau enggak terima hadis. Ada orang enggak terima hadis Rasulullah itu Pak hancur telah dunia dan akhiratnya. Allah Bapak. Ngomong sama teman, Bapak itu saya koma tujuh saya. Masih juga dengar udah al bid'ah. Jangan sampaikan salam sebelumnya. Saudara kita kaum muslimin hakikatnya juga mereka menginginkan surga seperti kita menginginkan surga. Mereka juga ingin dijauhkan dari Allah dari api neraka. Sebagaimana juga kita ingin menjauhkan diri kita dari api neraka. Subhanallah, saudara-saudara kita kaum muslimin yang pergi haji berumrah jam 2 malam mereka sudah pergi ke masjid datang ke Rasulullah bahaju. Di musim haji mereka mengeluarkan harta yang banyak, terik matahari. Itu apa mereka inginkan semuanya? Ingin surga Allah. Ya enggak? Ini bukan kita saja yang ingin beribadah, mereka juga ingin beribadah. Mereka juga ingin baik sebagaimana kita ingin baik. Tapi mungkin karena ketidaktahuan mereka, karena ketidakfahamannya, atau mungkin ini saja yang mereka tahu, yang lain mereka enggak tahu. Ya kita orang yang tahu sampaikan dengan cara yang baik, Pak, saya berpahami. Rasulullah demikian kata Rasulullah begini. Nah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika belum mensyarah hadis ini begini maksudnya. Imam Nawawi juga ketika menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim begini mananya. Juga Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat begini, Pak. Oh masya Allah. Jazakallah khair. Insya Allah saya tidak akan amanahkan. Tapi kalau cuma bidang syirik kafir kok. Orang nggak bisa mengambil faedah justru. Gambaran orang-orang kepada dakwah sunnah itu jelek gara-gara kebodohan kita, gara-gara kesemangatan yang tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi rusak sunnah yang begitu indah, sebagaimana sebagian telah kita sebutkan tadi, sunnah yang begitu mulia, begitu agung, yang siapapun orang pasti akan mencintai sunnah kecuali orang-orang yang sudah keras hati. Tapi karena kebodohan kita, kejahilan kita, membuat orang lari dari sunnah. Dan karena itu marilah kita semangat berilmu, semangat membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafal semampu kita bisa hafal. Jadi mulai dari al-bait nawawi, innamal a'malu binniyat. Siapa lagi ini besok? Besok Pak, paragraf yang kedua. Ya. Nanti insya Allah kapan-kapan ketemu sama saya, ketemu di Banda Aceh, berjalan sama ustaz-ustaz yang lain. Ustaz, saya mendengarkan bacaan hadis boleh enggak? Ya. Oh ya, coba. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana li rabbihi ila Allah wa rasuli fadhilatu. Inna Allah qala bi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya baru setahun satu tahun mengenal sunnah, alhamdulillah sudah ada satu hadis yang saya hafal. Dan mendingan kan? Tadi 18 tahun semuanya palsu. Mulai kita menghafal hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari mulut Rasul alaihi salatu wassalam, ini hal yang harus kita belajar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan orang yang saleh dia bisa menjaga dirinya tidak membunuh, tidak mencuri. Tetapi terkadang dia tidak bisa menjaga dirinya dari dosa lisannya, dari dosa mulutnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Hal tadri ma huwal muflis?" Apakah kau tahu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang puasa, salat, zakat, haji, amalan soleh kan? Soleh. Tetapi syaitan mahala. Tapi dia suka muncul syukulah, tidak menjaga lisannya. Ya akhirnya seluruh amalan-amalan yang diberikan kepada orang yang dia zalimi, dan orang yang dia zalimi tadi, ya dosanya diberikan kepada dia. Alhamdulillah, campakannya ke dalam nerakanya Allah. Rasulullah menyebutkan barang siapa seseorang menjaga di antara dua lihiyanya, kumis dan jenggotnya, dia akan masuk dalam surga. Ya tidak ada orang yang paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah dikarenakan lisan. Kalau seorang mau berzina, dia butuh media untuk berzina, butuh uang, butuh tempat. Ya sulit untuk dia dapatkan. Itu juga minuman keras, jangan di Aceh. Di mana orang bisa dapat minuman keras? Sulit kan carinya, dan jual sembarangan tempat kan? Butuh uang, bisa-bisa tangkap polisi saya beli minuman keras. Banyak hak jalannya untuk kita mempersulit. Tapi kalau dosa bisa, sendiri pun kita bisa berbuat dosa bisa. Sendiri pun bisa. Sesuatu yang mungkin sudah kita lewati 10 tahun yang lalu, kita berjalan dengan teman kita 10 tahun yang lalu, kita simpan rahasianya. Akhirnya gak sabar kita, mana dia itu? Aku pergi sama dia ke sana, begini. Sudah 10 tahun yang lalu, jadi dosa sama lisan. Sehingga ada sesuatu yang harus kita jaga daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin lebih dari lisan kita. Ya, kita melihat bagaimana Nabi kita alaihi salam. Ya, di dalam lisan beliau, dalam ucapan beliau, ucapan yang menyejukkan hati, ucapan yang menyenangkan jiwa, ucapan yang selalu rindu seseorang ketika dulu bersamanya. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sisi penjelasan Rasulullah, Rasulullah berbicaranya sedikit tetapi jelas pembicaraannya. Sedikit dibicarakan jelas. Kita sudah bicara satu jam. Kesimpulannya apa? Tidak ada kesimpulan. Satu jam sudah kita bicara. Tapi Rasul alaihissalatu wassalam sedikit beliau berbicara, memberikan makna yang sangat luas. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza walakinnahu kana yatakallam bikalamin bayyin faslin yahfadhuhu man jalasa ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kalau beliau berbicara sekedar keluar dari mulut beliau, beliau tetapi berbicara, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan bicara yang sangat jelas dan gamblang. Ya, yahfadhu man jalasa ilaih, dan mampu menghafal, mudah dihafal siapa yang duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bicarakan. Nah, di sini para hadirin dan hadirat, ada beberapa syubhat yang dimunculkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Apakah karena ketidaktahuannya, ketidakfahaman, atau ada syubhat-syubhat yang terkadang lengket di kepala mereka? Ya. Jadi sekarang ini kita harus hati-hati mendengar pengajian, yang pengajian itu disebut kalau Allah kalau Rasul itu hati-hati, itu bahaya, bahaya. Ya, jadi ciri-ciri orang-orang yang menyimpang dalam pengajiannya menyebutkan kalau Allah kalau Rasul. Kenapa sampai terucap ucapan demikian? Karena mereka punya keyakinan Al-Quran ini tidak bisa difahami kecuali kalau seandainya sudah ada 13 ilmu, baru kamu bisa memahami Al-Quran. Kalau enggak, jangan coba-coba, bisa sesat kamu. Ya. Begitu juga hadis Rasulullah, enggak bisa sembarangan. Enggak bisa kita pahami. Itu orang-orang tertentu yang memiliki ilmu-ilmu tertentu, yang seandainya mereka menyebutkan syaratnya, syaratnya enggak ada sama Abu Bakar Siddiq. Dan ini banyak para hadirin di tengah-tengah kaum muslimin tersyubhati dengan seperti ini. Ketika kita sampaikan qala Allah, aneh dia. Kita sampaikan ayat Quran, wah ini bahaya ini. Padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fala mudzakkir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, apakah mereka berpikir dengan Al-Quran tersebut. Berapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam yang dahulunya mereka musyrik, bis mereka masuk Islam dengan hanya mendengar satu ayat Al-Qur'an Al-Karim. Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, enggak apa-apa ya saya bawa kisah biar enggak ngantuk. Biasanya kalau cerita-cerita ngantuk. Cerita tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab ini beraneka ragam bentuk ceritanya. Dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah, namun yang lemah tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang intinya kembali kepada masdar masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengar bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Surat Al-Haqqah. Ya, Al-Haqqah ya. Nah, ada sebagian riwayat menyebutkan ketika adik perempuannya Fatimah dengan suaminya membaca ayat di rumahnya, Ada sebagian riwayat yang lagi mengatakan ketika Umar ingin membunuh Rasulullah, dia keluar dengan pedangnya dan kemudian dia dapatkan Rasulullah sedang sholat di sebelah di antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kemudian ketika Umar ya mendekati Rasulullah, dia bersembunyi di bawah tirai Ka'bah. Kemudian Rasulullah sedang sholat dan membaca surat Al-Haqqah dan berpikiran air mata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Dan juga disebutkan dari Tufail bin Amr, seorang pembesar dari negeri Daus, ketika Tufail bin Amr ingin pergi haji, dia masih musyrik. Dan orang musyrikin waktu itu mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, sehingga ibadah-ibadah haji masih mereka lakukan, tapi dicampur dengan kesyirikan. Ya. Jadi ketika dia ingin berangkat haji, waktu itu sudah disambut oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, pembesar-pembesar kufar Quraisy pada waktu itu sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Sudah dijamu makanan, diberikan tempat tinggal yang bagus. Mulai mereka ngomong hati-hati kamu sama Muhammad. Muhammad begini, begini, begini, begini, begini. Semuanya disampaikan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebatilan dan kedustaan. Sampai-sampai kata Tufail bin Amr radhiyallahu taala anhu, ya, begitu takut aku dengan bertemu dengan Umar dengan Rasul ini, tak berani bertemu sama dia. Aku tutup telingaku, aku tutup hatiku untuk tidak sampai mendengar ucapannya karena ucapannya sihir. Kemudian ketika dia masuk ke Ka'bah, ya, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat Rasulullah SAW. Dengan dia melihat wajah Rasulullah, kemudian dia mendekat. Tanpa sadar dia sudah dekat sekali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah waktu itu sedang membaca ayat Al-Quran. Kemudian Tufail bin Amr berkata dalam hatinya, ya Tufail, engkau adalah seorang yang punya akal, engkau adalah seorang yang punya kedudukan, dan engkau bisa menilai antara yang baik dan jelek. Apakah ada sesuatu yang diucapkan oleh Muhammad yang adalah jelek? Kalau seandainya jelek, kamu jangan terima. Tapi kalau seandainya itu merupakan kebaikan, apa yang menghalangi engkau, wahai Tufail, untuk mendengar, untuk beriman kepada Muhammad ini? Kemudian Tufail bin Amr mendekati Rasulullah SAW, yang tadinya dia sudah diapa? Sudah diperdengarkan di telinganya begini, begini, begini, dan begini. Kalau Allah sudah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Yang jelas kita ikhlas saja berdakwah kepada Allah, semangat dalam menyampaikan kebaikan, walaupun di luar sana banyak sekali isu-isu tentang dakwah Ahlus Sunnah. Biar suatu saat dengan kita bersemangat menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah dengan cara yang terbaik, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan orang-orang masuk Islam, mengenal sunnah, masuk Islam, saudara kita Islam semuanya, mengenal sunnah, duduk di majelis ilmu bersama kita orang-orang yang kita sangka. Orang-orang yang kita sangka. Tufail bin Amr subhanallah, dengan mendengar beberapa ayat dari Al-Qur'an dari Rasulullah, kemudian beliau bertanya, apa sebenarnya agama di bawah oleh kamu? Dijelaskan, kemudian beliau mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu juga Raja Najasyi, ayuhal muslimun dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika orang-orang dari kalangan mukminin hijrah ke Habasyah waktu itu, nah termasuk yang hijrah adalah Ummu Habibah dengan suami beliau, anaknya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan adalah pembesar kufar Quraisy pada waktu itu, sehingga dia mengutus beberapa orang sahabatnya untuk menyebutkan atau untuk menyampaikan kepada Raja Najasyi tidak menerima orang-orang hijrah ke tempatnya. Mulailah mereka menjelekkan Muhammad begini-begini, dia mencela Nabi Isa, dia mencela ibunya Nabi Isa, dicela, difitnah. Nah, Raja Najasyi ini bukan orang bodoh. Yang tadinya dia tidak ada niat untuk mengetahui apa itu Islam, akhirnya karena sudah dijelek-jelekin, penasaran dia, apa ini sebenarnya Islam? Dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib. dan beberapa kalangan mukminin yang hijrah ke Habasyah pada waktu itu. Kemudian Habasyi bertanya, apa sebenarnya apa yang diturunkan kepada Nabi engkau? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat Al-Qur'an Karim. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, air mata Raja Najasyi. Kemudian beliau berkata bahwasanya apa yang diturunkan kepada Muhammad sama persis apa yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Masuk Islam setelah mendengar ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu ada sunnah, tidak perlu khawatir dengan banyaknya orang yang mencela dakwah Ahlussunnah. Selama seseorang jujur kepada Allah, ikhlas kepada Allah, selama dia berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat apakah kita masih hidup ataukah kita sudah meninggal, ya Allah pasti akan memberikan kemenangan selama kita jujur dan ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Bukhari rahimahullah, cerita lagi afwan ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau punya permasalahan dengan guru beliau Muhammad bin Ya'qub rahimahullah, sampai-sampai beliau terusir di pondok pesantrennya. Ya, pindah balik beliau menjadi beliau Bukhara. Setelah beliau kembali ke Bukhara, ternyata di Bukhara ya pembesar negeri Bukhara tersebut tidak menerima Al-Imam Bukhari, diusir juga dia dari sini. Jadi diberikan ruang untuk menyampaikan hadis. Ini imam ya, imamnya dunia, mufadul qurfadul hadis. Diusir beliau dari negeri beliau. Kemudian beliau pergi ke Samarkand. Satu malam beliau berdoa kepada Allah untuk diwafatkan. Ya, para ulama mereka menjadikan doanya Nabi Ibrahim, Nabi Anam, berdoanya Imam Bukhari, bolehnya seorang berdoa ketika mati apabila dengan kehidupannya beriman kita. Tapi seseorang minta mati karena takut miskin, itu gak boleh. Setelah beberapa lama beliau meninggal, setelah beberapa lama beliau berdoa, beliau dijemputnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan dalam kisah walau kesahihannya, Al-Imam Bukhari hanya disalati oleh 5 orang saja. 5 orang menyalati Imam Bukhari. Ujian, cobaan, tidak bisa mengajar, tidak bisa menghafalan, menyampaikan hadis dalam keadaan beliau berkata, hafidtu mi'at alif hadis, aku hafal 200 ribu hadis sahih. Tapi beliau tidak bisa menyampaikan hadis. Ketika beliau wafat dan meninggal, subhanallah, Allah tidak akan pernah menyediakan orang-orang yang beriman. Allah akan membuka baginya. Wa man zabadu fa yanabu juba wa amma ma yanfa'u an-nas fa yanqutu bil ardh. Adapun buih di lautan walaupun itu banyak akan hilang begitu saja walaupun banyak, tetapi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Siapa yang kenal dengan Imam Bukhari? Siapa yang kenal dengan Sahih Bukhari? Sampai-sampai orang-orang supaya hadis palsunya bisa diterima dilabelkan Rawi Bukhari. Kita cari nggak ada di Sahih Bukhari, dilabelkan Sahih Bukhari karena kemuliaan Sahih Bukhari. Tapi beliau lalu menjadi ujian dan coba. Terkadang Allah membela seorang hamba justru ketika dia meninggal. Sehingga ya ada sunnah, jangan pernah kalian mundurkan kaki-kaki. Majulah, maju dan maju dan maju. Karena saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka membutuhkan tauhid, membutuhkan buka mereka apa itu sunnah Rasul. Mereka butuh untuk kita menjelaskan bagaimana akhlak Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka kita persiapkan diri dulu, diri kita masing-masing, sebelum kita menyampaikan itu di tengah saudara-saudara kita kaum muslimin. Sakit dan miris kita melihat kondisi saudara kita kaum muslimin hari ini. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh agama Islam, yang seharusnya bisa membimbing umat untuk kebaikan, justru kita keluar dari mulut mereka ucapan-ucapan yang sangat mengerikan. Ya, jilbab itu budaya, jilbab itu budaya orang Arab. Ya, enggak masalah seorang wanita muslimah nikah dengan wanita laki-laki dari agama kita. Ada lagi menggiring kaum muslimin untuk dekat dengan Syiah. Gak ada beda sunnah dengan syiah, ada bedanya. Beda cuma sedikit saja. Ini tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang dibanggakan dalam Islam dan dalam tentunya yang membanggakannya di luar yang sudah kemana hari ini bawa Muslim, kemana berhari ini digiri terus. Ya ketika Natal datang, kiai-kiai yang seharusnya menjaga membentengi akidah kaum Muslimin justru ceramah di gereja-gereja. Ya, ya wajar kalian, jangankan kalian yang dikafirkan, saya juga dikafirkan sama mereka orang Islam. Ceramah di gereja ini isinya. Ya, saya dengar, saya lihat di YouTube. Ya, wajar kalian saya dikafirkan, apalagi kalian. Kemana akan dibawa kaum Muslimin, kalau saudara-saudara kemana kira-kira? Anak-anak mahasiswa yang belajar di Universitas Islam. Seharusnya mereka bisa membimbing rakyatnya, umatnya kepada kebaikan. Tapi subhanallah, malam Natal duduk di depan ini kursi-kursi gereja. Kemana akan dibawa kaum Muslimin? Kemana? Ya. Kemana para hadirin? Kalau seandainya bukan ya pertolongan Allah dan kemudian dakwah sunnah, tentunya tidak akan bisa menyelesaikan urusan dan permasalahan kaum Muslimin. Ya kasihan akhlak kaum Muslimin, akidahnya dijajah. Kalau kakek-kakek kita dulu penjajahnya jelas kulit putih, kafir ini harus kita usir dari negeri kita. Walaupun dengan bau runcing, dengan bersambir, bertakbir Allahu Akbar, mereka berhasil mengusir musuh-musuh Allah. Tapi hari ini musuh Allah sudah dibungkus dengan bungkusan yang sangat indah, ya, dengan dipakai orang-orang yang mengaku dirinya Islam, memperindah-indah daripada bungkusan bangkai ini. Di sisi lain mereka meredupkan Islam itu di tengah-tengah kita. Ini PR besar bagi kita. Ya. Jadi PR-nya kita dakwah ini bukan fulan, bukan hanya fulan saja. Oh, apa fitnah yang paling besar di dunia sekarang? Fitnah yang paling besar itu syekh itu yang paling besar di dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, syirik, kamu enggak lihat syirik? Fitnah yang paling besar itu syirik. Ada lagi orang yang sok mengerti sunnah. Ya, syirik itu semua orang sudah paham. Enggak mungkin lagi orang sudah kenal sudah jatuh dalam syirik. Nauzubillah. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi ja'al haqib." Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Wah, kita harus paling konsentrasi dia itu. Fitnahnya ini berbahaya. Kalau fitnah Syiah itu jelas, enggak perlu kita terlalu ini. Syiah sudah jelas. Lah itu sekarang mau mengajak orang kepada Islam, ingin menjaga akidah kaum Muslimin secara keseluruhan atau ingin menjaga kelompok itu saja? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Bu'ithu ilan nasi 'amma." Aku diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada kelompok kita diutus. Kaum Muslimin butuh penjelasan tentang apa itu akidah Syiah. Butuh mereka. Walaupun mungkin yang belajar sama kamu sudah paham itu Syiah, tapi kaum Muslimin kita biarkan mereka ya ikut-ikutan dengan akidah Syiah yang mengkafirkan sahabat Nabi. Kita biarkan mereka sehingga kita mengatakan fitnahnya sudah jelas. Fitnah kuburiyun sudah jelas. Lah kamu ini mengajak orang kepada Islam atau mengajak orang kepada kelompokmu? Ada ajaib wal gharaib di tengah-tengah dakwah. Gharaib aneh. Ya, itu sudah jelas. Nah, kalau sejelas kenapa? Ya. Fitnah yang paling besar itu syirik, itu fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar dari zaman Rasul sejak beliau berdakwah di kota Mekah sampai beliau wafat, yang beliau telah mendidik para sahabatnya di atas tauhid, tetapi beliau tetap mengatakan la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur afiyai masajid. Ini juga diingatkan oleh Rasul, perkara syirik, perkara bahayanya terjatuh ke dalam kekufuran. Ini yang diingatkan oleh Rasul. Iya, pelajari apa itu manhaj dengan benar. Pelajari apa itu sunnah Rasulullah dengan benar, sehingga jangan kau memasukkan sesuatu dalam dakwah ini yang dakwah berpasti dari itu semua. Ya. Hari ini permainan syiah, jadi umat Islam di perang begitu luar biasa, begitu luar biasa. Terlebih kamu sangat. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan kita. Ya, pemikiran-pemikiran di perang. Ya, begitu mengerikan dan mendidikan tengah-tengah kaum muslimin. Pencelaan-pencelaan kepada Rasul, apakah terang-terangan atau dengan terlihat di televisi, di Facebook, ditulis. Mana bentuk cinta kita kepada Rasul untuk membentengi kaum muslimin dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, sehingga kita butuh kerjasama yang kuat, bertahun, agar bagaimana dakwah kita bisa tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dengan akhlak yang baik, dengan adab yang mulia, ya, dengan ilmu yang matang, dan konsentrasi dengan hal paling terpenting. Ya, konsentrasi dengan hal yang paling terpenting. Oh, istirahat ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, insyaallah taala kita berapa menit istirahatnya? 5 menit, 10 menit. 10 menit ya. Insyaallah kita sambung. Sepertinya waktu kita masih mulai kalam Rasulullah. Nanti ada bagaimana di rumah Rasul, bagaimana Rasulullah dengan kerabat dekatnya, bagaimana Rasulullah di rumah beliau dengan istri beliau. Bagaimana hidayah cara beliau bergaul sehari-hari, bagaimana Rasulullah dengan anak-anak perempuannya, bagaimana Rasulullah ibadahnya beliau terpenting di rumah beliau. Ya, ya, setidaknya mudah-mudahan apa yang sedikit bisa memberikan gambaran sedang bagaimana bagi kita untuk membaca kembali sirah-sirah kehidupan Nabi kita alaihissalam terlebih keseharian beliau. Wallahu taala alam bisawab. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.